Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah dan ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Nawaqidul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita telah sampai pada pembatal keislaman yang ke-10. Pembatal keislaman yang terakhir yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. قال المؤلف رحمه الله تعالى العاشر الإعراض عن دين الله عز وجل لا يتعلمه ولا يعمل به. Bagus suaranya. Apa suaranya enggak bagus? Enggak seperti biasanya. قال المؤلف رحمه الله تعالى pembatal keislaman yang ke-10. Al-irad an dinillahi azza wa jalla. Khas. Coba. Al-irad an dinillahi azza wa jalla. Berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. La yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Cara berpalingnya dengan tidak mau mempelajarinya, tidak pula mengajarkannya. والدليل قوله تعالى دليلnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Hilang suaranya. Hilang. ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. دليل bahwasanya orang yang berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengajarkannya, itu kafir adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya kemudian dia berpaling darinya, berpaling dari ayat-ayat tersebut. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang jahat tersebut. Surat As-Sajdah ayat ke-22. Berkata al-muallif rahimahullahu taala pembatal keislaman yang ke-10, al-i'rad an dinillahi azza wa jalla la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan tidak mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya. Baik. Berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya merupakan sebab kekafiran seseorang. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma a'rada anha. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya, berpaling dari ayat-ayat tersebut. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang berdosa tersebut. Surat As-Sajdah ayat ke-22. Baik. Inilah pembatal keislaman yang ke-10. Pembatal keislaman yang terakhir dari risalah Nawaqidul Islam. Namun, sebagaimana telah kita isyaratkan di awal, pembatal keislaman bukan 10 ini saja. Hanya saja beliau menyebutkan 10 ini karena inilah yang paling banyak dilakukan oleh manusia, atau ini merupakan usul, pokok-pokok yang menyebabkan seorang itu menjadi murtad atau keluar dari agama Islam. Sedangkan pembatal keislaman itu masih banyak yang lain. Baik. Dan inilah pembatal keislaman yang terakhir, yang ke-10 dari risalah ini. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, pembatal keislaman yang ke-10 yaitu berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berpalingnya? Seorang tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau pula mengamalkannya. Hal ini menyebabkan kafirnya seorang hamba. Berdasarkan dalil yang jelas, dalil yang tegas, peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat As-Sajdah ayat ke-22, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha." Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang telah diperingatkan kepadanya ayat-ayat Rabb-nya, pengajaran tentang agama, "Tsumma a'rada 'anha." Kemudian dia berpaling darinya. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang mujrim tersebut. Demikian pula dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Taha ayat ke-123, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni dari agama Allah, dari mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya penghidupan yang sempit. Penghidupan yang sempit dalam kehidupan di dunia ini. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami lalu engkau melupakannya, maka hari ini engkau pun dilupakan. Menunjukkan bahwasannya orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau belajar agama apalagi mengamalkannya, maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Sebab dia telah berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak mungkin bisa mengamalkan tauhid dengan benar atau menjauhi perbuatan syirik kalau dia tidak mengetahui seperti apa itu tauhid dan yang mana kesyirikan. Oleh karena itu ulama menjelaskan yang dimaksud oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala bukan semua bentuk berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullahu taala berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajari dan mengamalkannya yang termasuk kekufuran, itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, al-iradu bil kulliyah min usulid din wa tafasilihi ba'dama dzukira biha. Al-iradu bil kulliyah min usulid din wa tafasilihi ba'dama dzukira biha. Yang dimaksud dengan kekafiran apabila orang berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajari dan tidak mau mengamalkannya, adalah berpaling secara menyeluruh dari pokok-pokok agama dan rincian-rinciannya setelah dia diperingatkan dengannya. Ini yang termasuk dengan kekafiran, yaitu apabila seorang tidak mau sama sekali mempelajari sedikit pun dari ajaran agama, baik masalah usuluddin, masalah-masalah yang pokok dan sangat mendasar dalam agama, seperti ilmu tentang Allah dan ilmu tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu tentang agama Islam, yang mana tiga hal inilah yang akan ditanyakan kepada seseorang ketika dia dikuburkan. Iya. Setelah dia diperingatkan darinya, maka dia kafir kalau tidak mau sedikit pun mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak termasuk kekafiran kalau seorang telah mempelajari perkara-perkara yang sangat penting dalam agama, ya, seperti masalah tauhid, bagaimana mentauhidkan Allah dan bagaimana merealisasikan Muhammadur Rasulullah, lalu dia tidak mempelajari rincian-rincian di dalam permasalahan agama, ya, seperti masalah jual beli dalam Islam, masalah muamalah dalam Islam, masalah hukum-hukum yang berhubungan dengan ilmu waris dan pernikahan, maka seperti ini tidak sampai pada kekafiran, ya, sebab ilmu-ilmu tersebut hukumnya fardu kifayah. Ya. Berdosa seluruh kaum muslimin kalau tidak ada yang mempelajarinya. Ya. Adapun ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulnya, dan ilmu tentang rukun-rukun Islam, siapa yang berpaling darinya sehingga dia tidak bisa merealisasikan tauhid dan tidak bisa menjauhi kesyirikan, maka dia kafir. Maka dia kafir. Yang tidak mau mempelajarinya. Ba'dama dzukira biha, setelah dia diperingatkan. Ya. Artinya setelah dia tahu kewajiban dia untuk mempelajari tauhid, kewajiban dia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Setelah dia tahu, dia tidak mau mempelajarinya. Jadi berbeda keadaannya kalau misalkan seorang yang belum tahu, mungkin baru masuk Islam atau tinggal di daerah pelosok yang tidak memungkinkan dia belajar karena tidak ada da'i, tidak ada buku-buku agama, iya, tidak ada ustadz yang mengajarkan, maka yang seperti ini berbeda keadaannya. Tapi bagi orang yang sudah tahu, sudah masuk Islam, mengerti tentang kewajibannya, lalu dia berpaling darinya, maka inilah yang dimaksud oleh Syekh rahimahullah ta'ala, yang kafir, keluar dari agama Islam, kalau dia tidak mau mempelajari ajaran agama secara menyeluruh. Tapi ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, kalau seorang berpaling dari agama dengan cara tidak mau mempelajari agama dan tidak pula mau mengamalkannya, disebabkan karena adam ragbah fil ilm, tidak suka dengan ilmu agama, benci dengan agama, tidak senang dengan syariat Islam, maka ini kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan ini sudah kita bahas pada pembatal keislaman yang kelima, yaitu man abgada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Barang siapa yang membenci suatu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia mengamalkannya maka dia kafir. Berdasarkan kesepakatan seluruh ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Mereka kafir karena mereka membenci apa yang diturunkan Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala menghapus amalan-amalan mereka. Iya. Dan perinciannya sudah kita bahas pada pembatal keislaman yang kelima. Baik. Jadi inilah dua bentuk kekafiran yang dimaksud di dalam bab ini tentang orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengamalkannya, tidak mau mempelajarinya. Iya. Maka apabila seseorang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mempelajarinya, yakni tidak mau mempelajari tafasiluddin, ya, rincian-rincian di dalam agama, ya, seperti yang telah kita sebutkan tadi, bukan karena dia tidak senang, bukan karena dia tidak suka, ya, dia senang dengan ilmu agama, cuma terkadang karena malas, ya, karena kesibukan, maka hal ini tidak sampai mengeluarkannya dari Islam, hanya saja ini termasuk perkara yang tercela. Termasuk perkara yang tercela. Iya. Sebab menuntut ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Iya. Dan berkata Abdullah bin Mas'ud dan juga Abu Darda radhiyallahu taala anhuma, ugdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisa fatahlik. Para sahabat berkata, jadilah engkau seorang alim au muta'alliman, atau seorang muta'allim, seorang yang mempelajari agama, au mustami'an, ataupun sekedar mendengarkan, au muhibban, ataupun mencintainya, mencintai ilmu dan mencintai para ulama. Ya, walaupun belum bisa menuntut ilmu dengan baik, tetapi minimal ada kecintaan di dalam kita kepada ilmu dan kepada para ulama, sehingga kita tidak menolak ilmu dan ulama, ya, karena kita tidak suka dengan ilmu tersebut. Ya. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud dan juga Abu Darda radhiyallahu taala anhuma, wala takunil khamisa fatahlik. Janganlah menjadi yang kelima, yakni bukan alim, bukan muta'allim, bukan mustami', bukan pula orang yang mencintai. Karena engkau akan binasa. Iya. Jadi apabila seorang membenci ilmu agama, membenci syariat, tidak mau mempelajari dan mengamalkannya, maka ini termasuk perbuatan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah pembatal keislaman yang ke-10. Kemudian pada bagian penutup, Asy-Syaikh rahimahullahu taala berkata, "Wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bainal hazili wal jadi wal khaif." Dan tidak ada bedanya, kata beliau, pada seluruh pembatal-pembatal keislaman ini, antara orang yang main-main dan bersungguh-sungguh. Orang yang main-main, itu orang yang tidak bermaksud dengan hatinya. Demikian pula orang yang bersungguh-sungguh, memang dia bermaksud dengan hatinya. Sama. Kalau dia melakukan pembatal-pembatal keislaman ini sekedar main-main atau serius, sama hukumnya dia kafir. Ini seperti sudah kita bahas dalam pembatal keislaman yang ke-6 tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kalau kamu tanya kepada mereka tentang apa yang mereka katakan, mereka pasti akan menjawab, kami cuma sekedar bersenda gurau dan bermain-main. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian bermain-main, kalian memperolok-olok? Tidak usah kalian mencari-cari alasan, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Menunjukkan bahwasannya dalam masalah ini tidak boleh main-main. Orang yang main-main maupun dia serius bersungguh-sungguh dalamnya, dia bermaksud, sama saja hukumnya kafir, murtad, keluar dari Islam kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran ini. Iya. Namun yang kita maksudkan di sini bahwa orang yang main-main, yang tidak bermaksud dengan hatinya, adalah yang memang sengaja melakukannya. Adapun yang tidak sengaja, maka tidak termasuk kekafiran. Seperti di dalam hadis yang sahih diceritakan tentang seorang yang kehilangan perbekalannya di dalam perjalanan. Lalu dia temukan kembali, ya, setelah dia putus asa, dia sudah mau menunggu kematian. Ya. Lalu dia temukan kembali perbekalannya dengan kendaraannya sekaligus. Karena saking senangnya dia mengatakan, Ya Allah, anta abduka wa ana rabbuk. Wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Dia tidak sengaja mengucapkan tersebut karena saking senangnya. Maka yang seperti ini tidak termasuk di dalam kekafiran. Maksudnya di sini orang yang bermain-main, yang tidak bermaksud dengan hatinya, namun dia sengaja mengucapkan. Ya. Dia sengaja mengucapkan. Bukan sesuatu yang tidak dia sengaja, dan bukan pula karena paksaan. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wal khaif. Demikian pula orang yang takut. Hanya karena takut kepada makhluk. Lalu dia melakukan perbuatan kekafiran, maka dia kafir. Ya. Bukan alasan yang boleh baginya melakukan perbuatan kekufuran hanya karena takut kepada makhluk. Iya. Illal mukrah, kecuali orang yang dipaksa. Ya. Ini berbeda orang yang takut dan orang yang dipaksa. Terkadang orang yang takut belum dipaksa. Ya. Dia sudah takut duluan. Ya. Jadi termasuk kafir apabila seorang hanya karena takut lalu melakukan amalan kekafiran. Namun, orang yang dipaksa, ini diberikan pengecualian. Apabila seorang dipaksa melakukan suatu amalan kekafiran, namun hatinya tetap beriman, maka dia tidak sampai pada perbuatan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kafara billahi ba'da iman, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Dalam surat An-Nahl ayat ke-106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah imannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang terpaksa sedangkan hatinya tetap di dalam keimanan." Ya. Ini ayat ini sebab turunnya tentang seorang sahabat yang dipaksa mengucapkan kata-kata kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengucapkan kata-kata kekafiran demi menyelamatkan nyawanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal itu tidak mengapa dengan syarat wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tetap dalam keimanan. Baik. Kemudian masalah, manakah yang lebih utama apabila seorang dipaksa untuk melakukan kekafiran? Apakah dia bersabar walaupun sampai terbunuh? ataukah dia menyepakati secara zahir dan dia melakukan tafsir. Maksudnya melakukan tafsir yaitu mengucapkan ucapan yang dipahami lain oleh orang yang mendengarkan. Iya. Manakah yang lebih utama? Apabila seorang dipaksa melakukan kekafiran, dia bersabar walaupun sampai terbunuh, atau dia ikuti secara zahir namun dia tidak setuju secara batin. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan di sini ada perincian. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas dalam kitab Tauhid pada bab ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. Iya. Kata beliau, perinciannya yang pertama, seorang menyepakati ucapan kekafiran atau perbuatan kekafiran secara zahir maupun batin. Zahirnya sepakat, batinnya juga sepakat dengan paksaan tersebut. Maka ini tidak diragukan lagi adalah kemurtadan dari Islam. Iya, kafir hukumnya. Ini yang pertama, perincian yang pertama. Yang kedua, seorang menyepakati secara zahir namun tidak secara batin. Dia mengucapkan kata-kata kekafiran karena dipaksa, tetapi hatinya tidak menyetujui paksaan tersebut. Hatinya sekedar menginginkan agar dia selamat dari paksaan itu. Maka ini boleh. Maka yang ini boleh. Iya. Ini perincian yang kedua. Perincian yang ketiga, apabila seorang tidak menuruti paksaan tersebut, iya, baik secara zahir maupun batin, sampai dia terbunuh, maka ini juga boleh, karena ini bagian dari kesabaran. Ini bagian dari kesabaran. Iya. Andaikan seorang dipaksa mengucapkan kata-kata kekafiran, lalu dia tidak mau mengucapkan. Demikian pula dalam hatinya dia tidak mau mengakui kekafiran tersebut sampai dia terbunuh. Maka hal ini dibolehkan di dalam syariat. Karena itu termasuk bagian dari kesabaran. Tetapi kata beliau rahimahullahu ta'ala, Syekh Al-Utsaimin, manakah yang paling afdal? Seorang bersabar sampai dia terbunuh, ataukah dia menyepakati secara zahir saja? Ya. Jadi pilihan mana? Pilihan kedua atau ketiga yang mau? Yang mau dipilih. Kalau pilihan pertama, jelas merupakan kekafiran. Apabila seorang menyepakati paksaan tersebut secara zahir maupun batin. Ya. Yang dibolehkan pilihan kedua dan ketiga, yaitu menyepakati secara zahir saja, tidak secara batin, atau tidak dua-duanya, walaupun harus terbunuh. Manakah yang lebih utama? Maka kata beliau rahimahullahu taala, di sini juga ada perincian. Iya. Yang pertama, andaikan seorang menyepakati ucapan kekafiran atau perbuatan kekafiran secara zahir bukan dengan batinnya, lalu itu tidak menyebabkan bahaya bagi agama kaum muslimin, maka yang lebih utama baginya dia memilih yang pertama, yaitu menyepakati secara zahir tidak secara batin. Ya. Maksudnya tidak berbahaya bagi agama kaum muslimin apabila dia menyepakatinya tidak berpengaruh pada kaum muslimin yang lain. Ya. Seperti dia bukan seorang ulama yang perkataannya diikuti oleh kaum muslimin. Iya. Sehingga kalau dia mengucapkan ucapan-ucapan kekafiran, tidak ada orang yang akan mengikutinya. Berbeda kalau posisinya misalkan seorang tokoh. Sehingga kalau dia mengucapkan kekafiran, itu bisa mempengaruhi masyarakat yang lain, bisa mempengaruhi kaum muslimin. Maka apabila seorang dipaksa melakukan kekafiran, lalu dia menyepakati perbuatan atau ucapan tersebut dan tidak membahayakan kaum muslimin, tidak berpengaruh pada kaum muslimin, maka yang afdal baginya, yang lebih utama baginya untuk menyepakatinya secara zahir agar dia selamat. Ya. Namun tentunya tidak secara batin. Ya, tidak diyakini dalam hati. Dia melakukan kekafiran, tapi dia tidak meyakininya dalam hati. Cuma demi untuk selamat dari ancaman orang-orang kafir. Ya. Terlebih, kalau dia merupakan orang yang baik, hidupnya memberikan kemaslahatan kepada kaum muslimin. Ya. Misalkan dia orang yang semangat berdakwah, atau dia seorang yang memiliki harta dan suka berinfak kepada kaum muslimin. Dan bahkan, andaikan dia tidak memiliki suatu kemanfaatan kepada kaum muslimin, hidupnya dia di dalam Islam itu masih lebih baik demi untuk menambah amal-amal saleh. Menambah amal-amal saleh. Tapi ini perincian yang pertama. Kemudian yang kedua, andaikan dia menyepakati paksaan tersebut bisa membahayakan agama kaum muslimin, maka tidak boleh. Ya. Tidak boleh dia menyetujui ucapan kekafiran atau melakukan perbuatan kekafiran karena dipaksa oleh orang-orang kafir, jika persetujuannya itu menyebabkan bahaya bagi kaum muslimin. Ya. Seperti dia seorang tokoh, seorang pemimpin, atau seorang ulama, apabila dia mengatakan ucapan kekafiran, bisa jadi kaum muslimin mengikuti ucapannya tersebut. Atau dia melakukan perbuatan kekafiran, orang-orang akan terpengaruh dan menyangka hal itu bukan perbuatan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, dalam keadaan seperti ini, wajib baginya untuk bersabar. Sebab ini bagian dari jihad. Fi sabilillah. Apabila seorang dipaksa melakukan perbuatan kekafiran atau mengucapkan ucapan kekufuran, yang mana hal itu bisa mengandung bahaya bagi kaum muslimin, dia tidak boleh menyepakatinya baik secara zahir maupun secara batin. Inilah yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau dipaksa untuk mengucapkan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, ini ucapan kekafiran. Mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah ucapan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah adalah sifat Allah. Dan kalau mengatakan Al-Quran makhluk, itu sama saja mengatakan Al-Quran mengandung kesalahan. Sebab makhluk mesti mengandung kesalahan. Adapun Allah dan sifat-sifatnya tidak mengandung kesalahan sedikit pun. Maka, di antara para ulama, ketika menghadapi paksaan, ketika itu, pemerintah ketika itu, yang terpengaruh dengan pemikiran Jahmiyah dan Mu'tazilah, di antara para ulama ada yang mentakwil, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau diuji, apakah beliau mengikuti akidah Al-Quran itu makhluk ataukah kalamullah, maka beliau menunjuk 4 jarinya dan beliau mengatakan Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran semuanya ini adalah makhluk, ya, sambil menunjuk 4 jarinya. Dan yang beliau maksudkan 4 jarinya tersebut adalah makhluk, bukanlah kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan tersebut. Ini dari kepintaran al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala agar selamat dari paksaan tersebut. Iya. Dan sebagian ulama yang lainnya menyepakati secara zahir, tapi tidak secara batin. Dan al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di antara yang paling sedikit ulama ketika itu yang tidak menyepakati secara zahir, tidak pula secara batin. Sebagai akibatnya, beliau dipenjara bertahun-tahun. Dan dicambuk. Bahkan diancam untuk dibunuh. Iya. Sampai suatu ketika, datang seorang murid beliau dan mengatakan, wahai imam, ucapkan seperti yang dilakukan oleh ulama yang lainnya. Ucapkan secara zahir bahwa Al-Quran itu makhluk, tapi hatimu mengingkari. Maka kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, lihat keadaan kaum muslimin. Ternyata kaum muslimin menunggu-nunggu ucapan Imam Ahmad. Apa yang dikatakan Imam Ahmad itu akan mereka ikuti. Berarti coba antum cek. Colokan. Colokannya ini. Baik, colokannya ini. Ya. Baik. Andaikan Imam Ahmad mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, maka kaum muslimin ketika itu akan mengikuti ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sebab beliau sebagai seorang tokoh, sebagai seorang panutan. Jadi ucapan tersebut akan menyesatkan kaum muslimin. Ya. Pada akhirnya beliau bersabar sampai melewati 3 kepemimpinan khilafah pada waktu itu. Al-Imam Ahmad berada dalam penjara dan disiksa oleh penguasa ketika itu, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan pertolongannya, berganti kepemimpinan penguasa yang keempat yang mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah dan meyakini Al-Quran itu adalah kalamullah bukan makhluk. Lalu Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dibebaskan. Jadi kesimpulannya, dalam keadaan seperti ini, seorang yang dipaksa melakukan kekafiran, dia tidak boleh menyepakatinya. Apabila dia menyepakatinya, akan bisa membahayakan akidah kaum muslimin. Baik. Ini perincian di dalam masalah dipaksa melakukan kekafiran. Lalu kata beliau rahimahullahu ta'ala sebagai penutup, wa kulluha min a'zami ma yakunu khatara. Dan semua pembatal-pembatal keislaman ini di antara perkara yang paling besar bahayanya. Ya. Di antara perkara yang paling besar bahayanya. Iya. Artinya maksud beliau, masih ada yang lain yang bahaya, yang termasuk kekafiran. Juga kata beliau, وَمِنْ أَكْثَرِ مَا يَكُونُ وُقُعَ. Dan yang paling banyak terjadi. Iya. Di 10 pembatal keislaman ini yang paling banyak terjadi. Artinya, masih ada pembatal keislaman yang lain, cuma ini yang paling berbahaya dan paling banyak terjadi. Iya. Oleh karena itu, wajib bagi kita mempelajari akidah Islam, mempelajari tauhid, mengetahui bentuk-bentuk kekafiran dan kesyirikan kepada Allah, agar kita mengetahui apa saja yang bisa menyebabkan seorang itu murtad, untuk kita hindari. Ya. Dan kita peringatkan saudara-saudara kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa membuat dia murtad dari Islam. Lalu kata beliau rahimahullahu ta'ala, فَيَنْبَغِ لِلْمُسْلِمْ أَيَّهْذَرَهَا. Maka wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. وَيَخَافَ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ. Dan takut, jangan sampai dia terjatuh pada perbuatan kekufuran tersebut. Na'udzu billahi min mujibati ghadabihi. Kami berlindung kepada Allah dari hal-hal yang menyebabkan murkanya. Wa alimi iqabihi. Dan kerasnya azabnya. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Beliau menutup risalahnya dengan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah, kita telah selesai dari kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang berisi 10 pembatal keislaman karya Al-Imamul Allama Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Mujahid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, masih pada Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pada kitab Ba'du Fawaid min Surat Al-Fatiha, mulai besok hari insyaallah taala. Ini yang bisa Anda sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah para pendengar Radio Da'wah Salafiyah, telah kita dengarkan bersama kajian ilmiah Islamiyah bersama Ustaz Abdul Sofyan. Jazakumullah khairan. Pada pembahasan yang 10 tadi dijelaskan berkenaan dengan al-irad an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Pembatal yang ke-10 dijelaskan tadi, yaitu menjauhnya seseorang, berpalingnya seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Berpaling yang menjadikan sebab kafirnya seseorang adalah berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh, ya. Sama sekali dia tidak mau belajar dan tidak mengamalkan syariat agama ini. Atau berpalingnya seseorang karena dilandasi, karena sama sekali dia tidak menyukainya, ya, karena rasa benci. Tapi para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah SWT, semoga poin-poin dari Nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan untuk kita lebih berhati-hati lagi. Tapi insya Allah untuk sesi berikutnya kita lanjutkan tanya jawab. Dan kami persilakan. Ini penyiarnya harus kursus dulu. Kalau si ini yang nyiar, tidak ada masalah. Siapa? Fikri. Nah, tanyakanlah. Selama masalah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pak, saya mau tanya, mungkin bukan sekarang saatnya untuk menanyakan ini. Tidak apa-apa, yang penting masalahnya masalah agama. Masalah zakat, saya berdiam di lingkungan yang harus bayar zakat fitrah itu ke RT. Itu harus. Dan kalau enggak bayar ke RT itu ditanyakan. Yang menjadikan jalan saya, karena hasil dari zakat fitrah dibagikan kepada yatim piatu, orang janda meskipun mampu, dan yatim piatu yang sudah keluarga dewasa yang berumur 10 tahun ke atas itu wajib. Mohon penjelasan Bapak Ustaz, kalau memang ada firman Allah, hadis maupun dalil. Terima kasih. Baik. Zakat fitrah atau zakat yang diwajibkan bersamaan dengan berakhirnya puasa Ramadan, ini termasuk kewajiban yang harus kita keluarkan. Iya. Dan juga wajib bagi pemerintah kaum muslimin untuk menarik zakat dari masyarakat, baik secara sukarela maupun paksa. Ini kewajiban pemerintah muslim. Iya. Bukan pajak yang diambil dari masyarakat, tapi zakat, baik secara sukarela maupun terpaksa. Jadi bagus kalau ada RT, ya, yang mau menarik zakat dari masyarakat. Iya. Baik. Dan tentunya dalam penyaluran zakat tersebut harus diberikan kepada orang yang berhak. Iya. Di dalam zakat fitrah, yang berhak itu adalah fakir miskin. Seperti dalam hadis Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis Abu Daud. Iya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zakatul fitri tuhratan lisa'i minal lagwi wal rafas wa tu'matan lil masakin." Zakat fitri itu adalah penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan sia-sia maupun perbuatan-perbuatan yang keji selama dia berpuasa. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat Id, dia adalah zakat yang diterima. Wa man adaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun min as-shadaqat. Nah, siapa yang menunaikannya setelah salat Id, maka dia tidak dianggap sebagai zakat fitrah, hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Baik. Maka dari hadis ini jelas bahwa zakat fitrah itu untuk orang miskin. Ya, bukan yang lainnya. Walaupun dalam zakat mal terkadang orang bukan miskin. Iya. Tapi dia misalkan mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, boleh dikasih zakat mal kepadanya. Tapi untuk zakat fitrah khusus fakir dan miskin. Ya. Jadi tidak ada masalah kalau Pak RT ngasihkan zakat itu kepada yatim piatu atau kepada orang dewasa atau kepada janda selama dia berstatus sebagai fakir miskin. Selama dia berstatus sebagai fakir miskin. Baik. Adapun kalau dikasihkan kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya, maka laporkan. Laporkan kepada pemerintah yang lebih tinggi darinya. Baik. Pak Ustadz mau menjelaskan tentang sunnah hay'at dan sunnah ab'ad. Apa maksudnya ini? Saya tidak mengerti pertanyaannya. Coba dijelaskan dengan bahasa Indonesia yang lebih jelas. Baik. Ustaz mau tanya, mulai kapan jari telunjuk dipisahkan pada tahiyat? Apakah sejak membaca at-tahiyat atau ketika membaca salawat? Sejak pertama kali, sejak membaca tahiyat. Tidak ada dalil hal itu dilakukan setelah membaca salawat. Ya. Yang ada dalil dalam riwayat Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa yaqbidu asabi'ahu kaffihi al-yumna kullaha wa yushiru bi asbu'ihi allati tali al-ibham ila al-qiblah wa yarmi bi basarihi ilaiha. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk tahiyat, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, lalu tangan kanannya di atas lutut kanannya, lalu beliau menggenggam jari jemarinya, lalu beliau berisyarat dengan jari telunjuknya, dan beliau melihat ke arah jari telunjuk tersebut. Ya, beliau berisyarat ke arah kiblat. Nah, di sini menunjukkan hal itu dilakukan pertama kali. Ketika mulai tahiyat, sudah beliau langsung berisyarat. Adapun ketika membaca salawat, anda tidak tahu dalilnya, wallahu alam. Apakah hukum karma itu dalam Islam? Apakah hukum karma itu ada dalam Islam? Lalu bagaimana menangkalnya? Ya, istilah hukum karma tidak ada dalam Islam. Yang ada dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Iya. Apabila dosa itu tidak sampai pada derajat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun dosa-dosa yang dibawa kesyirikan di akhirat kelak bisa saja Allah ampuni kalau Allah menghendaki. Jadi tidak dibalas sama sekali. Tidak dibalas sama sekali. Iya. Bisa saja Allah ampuni kalau Allah menghendaki. Demikian pula perbuatan dosa Allah tidak balas di dunia, itu bisa saja apabila seorang hamba benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila dosa seorang hamba dibalas di dunia dengan ditimpakan berbagai macam musibah kepadanya, lalu dia bersabar dan dia tidak marah dengan musibah-musibah tersebut, maka ini akan menjadi penghapus dosa-dosanya sehingga di akhirat kelak dia tidak akan mendapat lagi balasan atas dosa-dosanya tersebut. Makanya lebih baik dibanding disiksa di akhirat. Iya. Dan ini tentunya berbeda dengan konsep hukum karma ya, dalam agama lain. Ya, kalau hukum karma mungkin pasti ya, menurut keyakinan mereka pasti akan didapatkan oleh seseorang. Tapi kalau dalam Islam, andaikan seseorang itu bertobat, bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi membalas dosanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Iya. Kalau dia benar-benar bertobat. Adapun kalau dia tidak bertobat, maka itu pun bisa saja Allah ampuni, apabila Allah menghendaki. Karena Allah berfirman, Inna Allah la yaghfir ayushraka bihi, wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya, dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu, bagi siapa yang dia kehendaki. Artinya kalau Allah menghendaki, ya, asalkan bukan dosa kesyirikan atau kekafiran kepadanya, Allah akan ampuni. Iya. Asuransi jiwa dibolehkan enggak dalam syariat? Asuransi jiwa ataupun asuransi rumah, harta perdagangan, ini dibolehkan kalau sifatnya ta'awuniyah, sifatnya sekedar tolong menolong. Iya. Adapun asuransi yang banyak dipraktekkan sekarang itu kebanyakan menyelisih syariat, ya, seperti dalam asuransi jiwa misalkan, kalau seorang setiap bulan menyetorkan, ya, sejumlah uang, ya, menyetorkan sejumlah uang, lalu dia meninggal dunia, lalu keluarganya mengambil melebihi apa yang dia setorkan, ini riba namanya. Ini riba. Ini tidak boleh. Demikian pula kalau seorang menjaminkan toko misalkan, ya, menjaminkan tokonya pada asuransi, dia setor tiap bulan, lalu tokonya terbakar, lalu asuransi memberikan kepadanya melebihi dari apa yang sudah dia setorkan, makanya ini tidak boleh. Ini termasuk riba. Ini termasuk riba. Taib. Adapun yang dibolehkan itu, ya, kalau asuransi itu diberikan kepada siapa saja, baik yang menyetor maupun yang tidak menyetor, maka ini dibolehkan. Ini sifatnya ta'awuniyah, sifatnya tolong menolong. Atau seorang menyumbangkan kepada asuransi tanpa dia mengharapkan imbalan, tanpa dia mengharapkan balasan, ini yang sifatnya ta'awuniyah, sifatnya tolong menolong. Iya. Adapun kalau dia menyetor sedikit lalu dia mengambil lebih dari setorannya, maka ini termasuk riba. Ini termasuk riba, sama saja, tidak ada bedanya dengan orang yang menabung di bank kemudian mendapat bunga. Iya. Dan terkadang yang seperti ini, ya, mereka sengaja, karena tahu mau dapat asuransi yang jumlahnya lebih besar dari apa yang sudah dia setorkan, tokonya sendiri dibakar, ya, rumahnya sendiri dibakar. Ini terkadang mereka lakukan dengan sengaja. Baik. Ya, tidak dibolehkan dalam syariat. Ustaz, di tempatku seorang dukun yang memakai nama Islam sangat dipuja-puja. Bukankah ini menyesatkan dan menodai Islam? Tapi mengapa tak pernah ada yang melarangnya dari golongan manapun, termasuk dari yang menamakan diri pembela Islam? Tolong dijelaskan, sebab ini sangat memprihatinkan sekali hamba Allah di Lakbok. Ya, telah kita jelaskan berulang-ulang bahwasanya perdukunan termasuk bentuk kekafiran dan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia sesat lagi menyesatkan. Iya. Adapun orang-orang yang tidak melarangnya, itu karena mereka tidak tahu. Walaupun mereka menamakan diri pembela Islam, dan memang kebanyakan mereka jahil, hanya berbekal semangat. Ya. Orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai pembela Islam, lalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak berdasarkan ilmu, mereka hanya bermodal semangat, tapi tidak memiliki ilmu. Sehingga mereka tidak bisa membedakan, atau tidak bisa mengetahui bentuk-bentuk kemungkaran. Dan tidak bisa mengetahui mana kemungkaran yang lebih besar yang harus diberantas. Ya. Seperti kita lihat, mereka mendatangi tempat-tempat maksiat, ya, seperti diskotik. Ya. Tapi, pemujaan terhadap kuburan, mereka tidak melakukan amar ma'ruf kepada mereka. Ya. Malah tokohnya ketika terjadi penggusuran kuburnya siapa? Mbah Priok. Ya. Kuburnya Mbah Priok. Malah tokohnya, tokoh pembela Islam ini, yang mengaku tokoh pembela Islam, yang dia suka menghancurkan tempat-tempat maksiat, ya, tempat-tempat diskotik, ya, bar dan sebagainya, dia turut membela. Ya. Dia turut membela orang-orang yang membela kuburan tersebut. Ya. Tidak mau kuburan tersebut dihancurkan, dipindahkan. Ini karena apa? Karena kebodohan. Hanya bermodal semangat. Sehingga yang lebih mungkar dalam Islam, justru tidak mereka usahakan untuk dihilangkan. Yang lebih ringan daripada itu yang mereka berusaha untuk menghilangkannya. Itu pun dengan cara yang salah. Ya. Melakukan kekerasan di dalam merubah kemungkaran itu haknya pemerintah. Haknya pemerintah kaum muslimin, bukan hak masyarakat kaum muslimin. Baik. Jadi, hal itu tidak mereka lakukan karena kebodohan. Maka kita yang sudah tahu, maka kita berusaha, jangan diam. Kalau kita sudah tahu hal itu kemungkaran, kita berusaha, jangan diam. Iya. Kita jelaskan kepada masyarakat, dan kita nasihati kepada dukun itu sendiri untuk meninggalkan perbuatannya. Demikian pula kita nasihati masyarakat agar jangan tertipu dengan dukun tersebut. Baik. Ustaz, saya punya tetangga orang agama Buddha, mau hajatan. Saya disuruh bantuin pekerjaan yang ada di situ. Seterusnya, sedangkan saya agamanya Islam. Gimana Ustaz? Mohon dijawab. Ini kesalahan dari dua sisi. Sisi yang pertama, bekerja kepada orang kafir sebagai pembantu mereka, hal ini tidak dibolehkan dalam Islam. Sebab di situ mengandung penghinaan diri, ya, dan penghormatan kepada mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Ini pekerjaan bersama orang kafir yang mengandung penghinaan diri ataupun penghormatan kepada mereka, tidak boleh. Iya. Kemudian yang kedua, sudah dimaklumi hajatan-hajatan yang mereka adakan atau acara-acara yang mereka buat di dalamnya terkandung perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Seperti ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita. Belum lagi lagu-lagu dan alat-alat musik. Belum lagi mengganggu lalu lintas. Belum lagi mengganggu tetangga-tetangga. Iya. Maka kalau kita tolong-menolong dengan perbuatan tersebut, itu termasuk tolong-menolong di dalam dosa. Maka jangan. Jangan dilakukan. Tapi, Kang, di Banjar, radio Salafinya kena roaming, gak bisa dengar. Tanya-jawab. Ini, kita mohon maaf, karena memang peralatan kita yang seadanya, sehingga ditimpa oleh siaran radio yang lainnya. Iya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan rezeki sehingga bisa meningkatkan peralatan kita. Baik. Ini nomor RDS bukan? Anda ngasih pertanyaan kok belum dijawab. Nah, ini juga masalahnya kembali kepada peralatan yang kami miliki. Sebab kalau mati lampu, karena kita tidak punya UPS untuk menyimpan listrik, maka pertanyaan yang sudah ditulis itu terhapus. Iya. Dan mati lampu itu pun bukan karena PLN yang matikan. Karena daya listrik di sini tidak mencukupi. Iya. Daya listrik di sini tidak mencukupi sehingga sering mati lampu. Baik. Maka ini kita mohon maaf karena keterbatasan peralatan yang kami miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rezeki sehingga bisa kita beli peralatan yang lebih baik lagi. Baik. Dan kalau ada pertanyaan yang belum dijawab, silakan dikirim lagi. Silakan dikirim lagi. Ya. Karena kemungkinan pertanyaan yang sebelumnya itu terhapus. Baik. Ustaz, bagaimana penjelasan tentang berita terjadinya 5 masjid dibakar di Medan? Ketika gereja dibakar, umat Islam divonis suka melakukan kekerasan. Giliran masjid yang dibakar, tidak ada yang menyebut umat agama lain sebagai umat yang intoleran. Dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah, apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin? Ya. Kaum muslimin wajib membela masjid mereka, ya, dari orang-orang yang mau merusaknya. Iya. Wajib membelanya. Sebagaimana mereka membela diri dan harta-harta mereka. Dan dalam membela diri tidak perlu izin pemerintah. Tidak perlu izin pemerintah. Iya. Karena kita sifatnya membela diri. Dan kalau ditemukan orang yang membakarnya, maka diserahkan kepada pihak yang berwenang, kepada pemerintah kaum muslimin. Iya. Wallahu a'lam. Apakah perbedaan antara kafir dengan kufur? Seperti kufur nikmat. Apa hukumnya sama juga? Kafir itu adalah orang yang melakukan kekafiran. Sedangkan kufur adalah perbuatannya. Kufur adalah perbuatannya. Adapun kufur nikmat itu ada yang sampai menyebabkan keluar dari Islam, ada yang tidak menyebabkan keluar dari Islam. Ya, seperti sudah kita bahas dalam kitab Tauhid, kufur nikmat yang menyebabkan keluar dari Islam, kalau seorang mengingkari itu nikmat dari Allah, dia meyakini nikmat itu dari makhluknya, ya, pemberian dari makhluknya atau ciptaan makhluknya, maka ini kafir keluar dari Islam. Tetapi kalau dia mengakui nikmat itu dari Allah, bukan dari makhluk, hanya saja dia tidak mensyukurinya, seperti dia tidak menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah, maka ini tidak sampai pada kekafiran atau mengeluarkan dia dari Islam. Baik. Apa Ustaz, jika kita akan memakai jasa transfer dan menyimpan sebentar pada bank, yang benar lebih sedikit mudaratnya memilih bank konvensional seperti Mandiri atau bank syariah seperti bank Muamalah dan bank syariah Mandiri? Anda melihat sama saja. Ya. Sama saja mudaratnya. Bahkan bank yang berlabel syariah dan muamalat bisa saja lebih berbahaya. Sebab ini penipuan. Ya. Mengatasnamakan Islam, tapi sistemnya bukan Islam. Bukankah itu penipuan terhadap agama dan kaum muslimin? Ini justru lebih berbahaya. Dibanding yang sudah jelas-jelas kita tahu. Ya. Sudah jelas-jelas kita tahu ini bank riba. Yang penting di sini, kita tidak mengambil ribanya. Itu saja. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah maksud dari surga itu di bawah naungan pedang? Ya, seperti dalam hadis Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadisnya sahih. Maksudnya adalah di antara sebab masuknya seorang dalam surga adalah jihad, ya, adalah jihad fisabilillah, atau dia mati dalam berjihad fisabilillah, ya, mati dengan pedang, itu maksudnya. Bagaimana menurut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menghadapi berita ini? Menteri Kesehatan Palestina membenarkan pasukan Zionis menggunakan senjata terlarang secara internasional pada agresi terbaru kemarin. 19 orang tewas, 100 lainnya luka-luka. Satu dari 19 orang yang syahid adalah salah satu komandan Brigade Al-Qassam. Zionis juga menyerang para pekerja kesehatan dan melukai sedikitnya 2 orang paramedis pada agresi kali ini. Ya, sudah dimaklumi dan telah difatwakan para ulama, ini bentuk kedzaliman. Bentuk kedzaliman orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin. Iya. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk tolong-menolong, membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Wallahu a'lam. Ustaz, boleh enggak memperjualbelikan mata air? Iya. Kalau mata air itu diusahakan, ya, digali dengan jerih payah dan dana yang dikeluarkan, maka tidak apa-apa. Ya, seperti pam, perusahaan air minum. Ini tidak apa-apa. Tapi kalau mata air itu muncul dengan sendirinya, ya, tidak bisa seorang menguasai air tersebut secara individu, lalu tidak mau membagi kepada orang lain, ya, kecuali dengan upah. Ya, sebab Nabi SAW bersabda, Al-Muslimuna syuraka'u fi thalath. Al-Muslimuna syuraka'u fi thalathin. Al-ma, wal-kala, wal-nar. Kaum muslimin wajib bersyarikat, bergabung dalam 3 perkara. Pada air, pada rumput, dan api. Air, rumput, dan api. Ini tidak boleh dikuasai oleh seseorang. Iya. Harus dibagi-bagi, digabung. Ya, dibagi-bagi pada seluruh kaum muslimin. Kecuali dalam mendapatkan itu dengan jerih payahnya. Misalkan dia pergi mengumpulkan rumput-rumput, ya, atau dia menyewa, maka boleh dia jual kembali. Demikian pula air, kalau dia berusaha menggali atau dia menyewa orang untuk menggali, tidak apa-apa dia dijual, ya, seperti yang terjadi pada perusahaan air minum negara. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, seperti dalam hadis yang sahih, orang yang tidak mau membagi air yang dia miliki. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepadanya, tidak akan melihatnya dengan pandangan rahmat, dan Allah tidak akan menyucikannya. Ya. Yaitu rajulun mana'a fadla ma'in, seorang yang menghalangi air yang lebih, ya, melebihi kebutuhannya. Ya, misalkan kita punya sumur di rumah dan kita pakai sudah cukup, masih tersisa banyak, lalu dihalangi orang lain untuk memanfaatkannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan adab yang pedih pada hari kiamat. Iya. Lalu di hari kiamat Allah mengatakan kepadanya, "Al-yauma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak." Pada hari ini, pada hari kiamat, aku halangi engkau dari keutamaanku, sebagaimana engkau telah menghalangi kelebihan yang aku berikan kepadamu, padahal bukan dari hasil usahamu. Iya. Jadi seorang punya air sumur di rumah, tidak boleh dia menghalangi orang lain untuk mengambilnya, kalau dia sudah tercukupi kebutuhannya. Kalau dia sudah tercukupi kebutuhannya. Baik. Pak Ustaz, siapakah Ya'juj dan Ma'juj dari Kaswa Majenang? Ya'juj dan Ma'juj itu adalah satu bangsa perusak, seperti yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi. Ya dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Wahai dzulqarnain, sesungguhnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu melakukan kerusakan di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda? Maukah engkau kami berikan sebuah pembayaran untuk menjadikan antara kami dengan mereka sebuah penghalang? Ini di penjara mereka. Ini kisah tentang bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Pada akhirnya Dzulqarnain membuat sebuah penjara besar untuk mereka dari besi dan tembaga, sehingga mereka tidak bisa menembus penjara tersebut untuk berbuat kerusakan di muka bumi lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebelum terjadi hari kiamat, menjelang terjadi hari kiamat, benteng atau penjara yang mengurung mereka itu akan terlepas, ya, sehingga mereka bebas. Ya, diceritakan dalam surat Al-Anbiya, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Ya, sampai ketika terbuka penjara Ya'juj dan Ma'juj, mereka turun, ya, dari tempat yang tinggi, ya, mengalir, ya, secara cepat dari tempat yang tinggi. Ya, untuk apa? Untuk berbuat kerusakan lagi di muka bumi. Ya, sampai pada akhirnya Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghancurkan mereka, lalu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pak Ustaz, sebaiknya kalau motong hewan, hewannya menghadap kemana? Apa hadisnya ada apa enggak dari Asrori di Sidareja? Tidak ada hadis yang sahih tentang menghadapkan binatang sembelihan ke arah kiblat. Namun lebih baik dihadapkan ke sana, sebab ada athar yang sahih dari Nafi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau tidak suka memakan sembelihan ketika disembelih tidak diarahkan ke arah kiblat, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan Imam Al-Baihaqi. Ini athar yang sahih. Baik. Namun andaikan seorang tidak menghadapkannya ke arah kiblat, tidak juga mengapa, ya, sembelihannya sah, sepanjang dia mengucapkan bismillah dan menyembelih dengan adab-adab sembelihan yang sesuai dalam Islam. Baik. Kalau saya enggak salah dengar, waktu itu kata ustaz, yang rajih mengucapkan as-salatu khairum minan naum saat adzan subuh. Kalau ada yang mengucapkan pada adzan awal itu bagaimana? Apakah termasuk bid'ah? Ini khilaf para ulama. Ya, sebagian menganggap pada adzan awal, yakni adzan pada fajar kadzib, dan sebagian menganggap pada adzan fajar shadiq, pada adzan subuh. Nah, memang yang kita rajihkan yang benar pada adzan subuh, ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ini pendapat Asy-Syaikh bin Baz rahimallahu taala, al-lajna daimah, demikian pula Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Tetapi andai kan seorang berpendapat atau mengikuti pendapat ulama, hal itu dilakukan pada adzan awal berdasarkan dalil-dalil yang dia pahami, yang dia ikuti, yang lebih dia kuatkan, maka tidak ada celaan, ya. Tidak ada celaan atasnya. Demikian pula sebaliknya, tidak ada celaan kalau memang itu berdasarkan dalil yang dia pahami dan dia ikuti. Taib, wallahu alam. Pak Ustadz, apakah bujangan juga harus memelihara jenggot dan memanjangkannya? Sama saja. Bujangan sudah menikah harus mengikuti ajaran Islam yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah bersabda, "Uful liha wa uful syawarib." Ya. Panjangkanlah jenggot dan potonglah kumis. Mencakup yang sudah menikah maupun bujangan. Baik. Dan yang bujangan enggak usah takut, ya, dengan jenggotnya. Insyaallah tambah ganteng. Ya. Kalau pakai jenggot. Baik. Sudah azan, tidak ada yang datang. Apakah boleh iqamah sendiri dengan pengeras suara? Bagaimana menyikapi kondisi tetangga atau masyarakat seperti itu? Tidak apa-apa insyaallah ta'ala, agar mereka tahu, ya, bahwa sekarang sudah mau sholat, mudah-mudahan mereka datang. Ya. Bagaimana menyikapi kondisi seperti itu? Dengan dakwah, dengan nasihat. Ya. Datangi satu persatu, temui. Kemudian sampaikan nasihat-nasihat. Baik. Apakah laki-laki berambut panjang sepundak termasuk sunnah dengan dalil dalam hadis dan sejarah bahwa sebagian para rasul dan nabi dan orang-orang zaman dahulu biasa sering berambut panjang sepundak? Mohon penjelasan yang pasti. Penjelasan yang pasti, itu bukan termasuk sunnah yang disyariatkan untuk diikuti. Sebab itu hanya kebiasaan yang ada pada masyarakat ketika itu. Ini yang dirajihkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, seperti sudah kita pernah bahas dalam masalah pakaian, ya, dalam syarah Hilya Talibir Ilmi, Asyikh rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya yang sunnah adalah mengikuti perbuatan Nabi, yaitu perbuatan beliau mengikuti kebiasaan masyarakatnya sepanjang kebiasaan itu tidak dosa. Iya, sepanjang kebiasaan itu tidak dosa. Taib. Jadi ini yang sunnah. Jadi bukan termasuk sunnah yang seperti itu. Wallahu alam. Apa arti surat Al-Baqarah ayat pertama alif lam mim? Ada artinya apa enggak? Anda belum tahu artinya. Nanti dilihat pada penjelasan para ulama. Wallahu alam. Ustaz, nama saya Suryati. Apa artinya? Mohon dijawab. Ini saya tidak tahu juga. Bukan dari bahasa Arab. Sepertinya bukan dari bahasa Arab. Ya. Kalau ini bahasa Jawa, silakan tanyakan pada ahli bahasa Jawa. Ya. Atau bahasa Indonesia, tanya pada ahli bahasa Indonesia. Baik. Kalau maknanya jelek, maka diganti. Kalau memang maknanya jelek, tidak bagus, maka harus diganti. Baik. Pak Ustaz, bila bertamu ke keluarga tapi masih ada TV, karena mereka masih biasa. Kami ke sana, TV itu dalam keadaan menyala. Kami masuk biasa ngobrol, tapi TV yang kadang kelihatan acara TV tersebut, apakah saya berdosa? Kalau kita sengaja melihat acara TV yang terdapat maksiat di situ, seperti wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang atau tidak menutup auratnya, dengan sengaja kita melihatnya, maka jelas berdosa. Taib. Wahai Ustaz, apakah yang dimaksud dengan ittiba? Ittiba itu artinya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. atau mencontoh ulama berdasarkan dalil. Itu artinya ittiba. Kita mencontoh ulama karena kita tahu ulama itu melakukannya dengan dalil. Adapun taklid, kalau kita sekedar ikut-ikutan tanpa mengetahui dalilnya. Kemudian jika terlambat dalam mengerjakan sholat subuh, jika terlambat dalam mengerjakan sholat subuh karena terlambat bangun, maka apakah boleh juga mengerjakan sholat fajar dan sholat qabliyah subuh? Tidak apa-apa insyaAllah ta'ala, sepanjang masih ada waktunya. Sepanjang masih ada waktunya. Kalau waktunya sudah mepet, maka sholat subuh saja yang dikerjakan. Taib. Ustaz Afwan, ana menanyakan di toko Herba Nur milik Ustaz, jika ada dijual produk obat herba dari HPA, bagaimana sistem penjualannya? Mengingat HPA dalam pemasarannya memakai sistem MLM syariah. Yang sudah kita jelaskan, yang mereka namakan MLM syariah, itu tidak benar. Sebab kenyataannya masih bertentangan dengan syariat Islam. Adapun di toko kami, kebetulan tidak ada produk ini. Bagaimana hukumnya ta'addud? Tapi sang istri milih untuk diceraikan. Bagaimana? Kalau seperti apa kita harus memilih mana yang paling aslah, yang paling bermaslahat? Ya jelas, kita harus memilih mana yang lebih bermaslahat. Ya. Apakah mau poligami? Ataukah cukup dengan satu istri? Iya. Namun ini kembali kepada hukum. Kembali kepada hukum poligami itu sendiri. Hukum poligami sama dengan hukum menikah. Iya. Dan hukum asalnya menikah itu poligami. Seperti kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, nikahi wanita-wanita yang kalian sukai, dua, tiga atau empat. Perhatikan, Allah katakan mulai dari dua, bukan mulai dari satu. Nikahi wanita yang kalian sukai, dua sekaligus. Iya. Artinya, memang hukum asalnya menikah itu lebih dari satu. Dan itu yang afdal, itu yang sunnah. Iya. Seperti yang dijelaskan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Iya. Lalu, kalau dalam keadaan seperti yang ditanyakan, iya, maka kembali kepada hukumnya. Hukum asalnya memang sunnah. Namun, hukum pernikahan, demikian pula hukum poligami itu, bisa saja menjadi wajib. Ya. Dalam keadaan seorang khawatir, kalau dia tidak poligami, bisa-bisa dia berselingkuh. Melakukan perzinahan, berhubungan suami istri bukan dengan pasangannya yang sah. Maka dalam keadaan seperti ini, wajib baginya untuk berpoligami. Kalau orang-orang kafir, tidak ada masalah berselingkuh. Yang penting pernikahan satu istri. Ini yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Sehingga rusak rumah tangga kaum muslimin. Sehingga tersebar perzinahan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Islam memberikan solusi. Bahkan memberikan perintah. Andaikan seorang khawatir, takut terjatuh pada perzinahan, maka dia harus memilih yang lebih aslah dari sisi ini. Dari sisi jangan sampai dia terjatuh pada perzinahan. Iya. Demikian, barangkali ini yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib, alhamdulillah wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abu Abdillah Sofyan yang telah menyampaikan jawaban-jawaban dari pertanyaan para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah SWT. Tapi insyaAllah kita akan bertemu kembali pada esok hari insyaAllah. Dan bagi para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang hendak mengirimkan pertanyaan, silakan Anda kirimkan di 08-5353-02-03-04 02-03-04. Taib ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.